Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an Karim juz yang ke-30. Kita masih na'am di surat An-Naba. Pada kesempatan sebelumnya kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-31 sampai ke-36 yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan oleh mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya. Yang mana kemudian setelah itu dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbis samawati wal ardh wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuuna minhu khitaba. Zat yang telah memberikan kepada hambanya dengan pemberian-pemberian di antara yang telah disebutkan di ayat yang sebelumnya, bagi orang yang takwa akan mendapatkan kemenangan di dalam surga, kebun-kebun yang banyak, di antaranya kebun-kebun anggur. Demikian pula akan mendapatkan wanita-wanita yang diinginkan dan yang lainnya. Rab yang telah memberikan kepada hambanya dengan pemberian-pemberian tersebut, dialah Rabbis samawati wal ardh wa ma bainahuma ar-rahman. Dia adalah Rab langit-langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan juga apa yang ada di dalam langit-langit dan bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala dia adalah Zat yang Maha Pengasih, yang memiliki rahmat yang begitu luas meliputi segala sesuatu. Tidaklah mereka bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepadanya. Maka dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang kebesaran dan keagungannya Zat yang telah memberikan kepada hambanya pemberian-pemberian dari kenikmatan, terkhusus apa yang Allah berikan kepada hamba yang bertakwa di dalam surga. Dia adalah Rabb langit-langit dan bumi, Rabb apa saja yang ada di dalam langit-langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan Rabb segala sesuatu, Rabb terhadap alam semesta ini. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah pula Allah Azza wa Jal yang mengatur, yang memelihara alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya yang begitu agung, yang begitu besar. Naam. Ya. Yang sekiranya kenikmatan-kenikmatan tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mereka, tidaklah makhluk yang ada itu akan naam melangsungkan kehidupan mereka tanpa adanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kenikmatan yang ada pada mereka, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya itu ada dua macam. Tarbiyatun amah, tarbiyah yang sifatnya umum. Yang kedua adalah tarbiyatun khasah, tarbiyah yang sifatnya khusus. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam ini. Yang mana beliau menjelaskan bahwasanya tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya itu ada dua macam. Yang pertama tarbiyatun amah, tarbiyah yang sifatnya umum. Yang kedua adalah tarbiyatun khasah, tarbiyah yang sifatnya khusus. Adapun tarbiyah yang umum, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu untuk makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbingkan, menuntunkan mereka kepada perkara-perkara yang merupakan itu untuk kemaslahatan mereka. Yang dengannya, dengan kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, dengan bimbingan Allah kepada kemaslahatan mereka, naam, mereka melangsungkan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Ini sifatnya umum terhadap seluruh hambanya. Sawa'un kana mu'minan aw kafira. Naam. Ya. Muwahidan aw musyrikan. Sama saja apakah itu orang kafir, orang yang beriman, seorang yang muwahid ataukah orang yang musyrik. Naam. Orang yang taat ataukah orang yang berbuat maksiat. Naam, mereka mendapatkan tarbiyah pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya umum ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rizki kenikmatan kepada mereka, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membimbingkan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka terhadap perkara-perkara yang itu merupakan kemaslahatan untuk mereka supaya mereka bisa melangsungkan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Naam. Ya. Bagaimana seseorang itu dalam mencari rezeki, yang kondisi keadaan seorang antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Keahlian, skill yang dimiliki, yang dengannya dia gunakan untuk mencari ma'isah itu bermacam-macam. Naam. Ada yang bisanya dia itu bercocok tanam. Ya. Naam, ada di antara mereka ya bisanya itu nukang. Naam, menjahit, berdagang. Naam. Ya. Dan yang lainnya. Yang dengannya itu adalah sesuatu yang dengannya akan melangsungkan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Tarbiyah yang sifatnya ammah. Kemudian yang kedua adalah tarbiyatun khasah, tarbiyah yang sifatnya khusus. Naam. Ya. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya secara khusus dalam hal ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah mereka bil iman, dengan keimanan. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik terhadap wali-walinya tersebut ya, terhadap keimanan, menyempurnakan kepada mereka keimanannya serta menghindarkan mereka dari berbagai macam halangan-halangan, rintangan-rintangan yang akan menghambat antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah hindarkan, Allah jauhkan. Yang kata Sa'di rahimahullah ta'ala, hakikat dari tarbiyah khasah ini adalah tarbiyatu taufik likuli khairin, tarbiyah dengan Allah memberikan taufik untuk naam setiap kebaikan. Naam. Wala ismah min kulli syar, dan penjagaan dari segala kejelekan. Ini hakikat dari tarbiyatun khasah terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah taufik Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang Allah cintai, naam, kepada setiap kebaikan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari setiap keburukan dan kejelekan. Naam. Yang kata Sa'di rahimallahu taala, barangkali dengan makna inilah ya rahasia kenapa banyak doa dari kalangan para anbiya, naam, ya, itu seringkali menggunakan dengan lafaz Rabb. Ya, bagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan untuk mendakwahi ya naam Fir'aun. Doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah ikatan dari lisanku ini supaya bisa fasih dalam berbicara, menyampaikan al-haq kepadanya. Naam, agar supaya naam mereka itu bisa memahami perkataanku. Naam, doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana taqabbal minna innaka sami'un alim. Ya, dan yang lainnya sekian banyak. Kenapa demikian? Karena segala apa yang mereka minta dari Allah Subhanahu wa taala semuanya berada dalam tahta makna rububiyah khosoh ini. Yaitu apa? Diberikan taufik kepada setiap kebaikan dan dihindarkan dari setiap kejelekan. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Yang ini menunjukkan ya kesempurnaan mahakayanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang mengatur, yang memelihara alam semesta ini. Allah yang menguasai langit-langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya dan apa yang di antara keduanya, antara langit-langit dan bumi tersebut, menunjukkan kesempurnaan mahakayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Naam. Ya, yang menunjukkan pula bahwasanya makhluk ini mereka adalah orang-orang fuqara yang amat sangat butuh. Naam, terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala sisinya, dengan segala perhitungan dan pertimbangannya. Naam. Mau ditinjau dari mana saja, maka hamba ini, makhluk ini semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang mengatur ya terhadap alam semesta ini dengan nikmat-nikmat-Nya. Yang sekiranya kenikmatan tersebut Allah hilangkan, niscaya naam makhluk ini tidak akan bisa melangsungkan kehidupan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Naam. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabb langit-langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, dialah zat yang maha pengasih, yang memiliki rahmat yang begitu luas. Naam, ya. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memelihara mereka. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala bersikap lembut terhadap hamba-hambanya, yang dengannya mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Naam. La yamlikuna minhu khitaba. Di mana mereka, naam, ya, tidaklah bisa berbicara, naam, dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengizinkan mereka untuk berbicara. Naam, menunjukkan tentang, ya, bagaimana keagungan, kebesaran Allah, menunjukkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung nanti di hari kiamat. Ya. Di mana seorang pun dari makhluk ini, siapapun dia, hantal anbiya, hantal malaika, mereka la yamlikuna minhu khitaba. Tidaklah bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya pada hari itu, pada hari kiamat, sakitun. La yastati'una ahadun. Naam. An yatakallam, tidaklah mampu seorang pun untuk berbicara, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk berbicara. Naam. Ya, sebagaimana ini juga ditunjukkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-105, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni. Di hari datang, hari tersebut, tidaklah seorang jiwa itu mampu berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Dalam ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'una 'indahu illa bi'idznih." Naam. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa ada izin darinya? Naam. Ya. Barakallahu fik. Itu pun ketika mereka mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berbicara, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka keluarkan dari ucapan tersebut melainkan adalah suatu kebenaran, suatu yang hak. Naam, ucapan yang mencocoki terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Ucapan kebenaran. Naam. Ya. Maka seorang pun nanti di hari kiamat tidaklah mereka mampu berbicara kecuali dengan dua syarat, sehingga dengannya mereka bisa berbicara. Syarat yang pertama, ba'da idznillahi tabaraka wa ta'ala, setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, bahwasanya apa yang mereka ucapkan adalah al-haq, shawab, suatu kebenaran. Naam. Ya. Perkataan yang mencocoki terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu kebatilan pada waktu itu yang dipromosikan, yang dilariskan. Naam, yang dikemukakan. Ya, tidak ada manfaat sedikit pun kedustaan pada hari itu. Naam. Ya. Maka yang diucapkan, yang keluar dari lisannya ketika mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu hak, suatu kebenaran. Naam, kalimat yang mencocoki terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala suwaba. Pada hari itu ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, yang merupakan asraful malaikah, malaikat yang paling mulia, wal malaikah, demikian pula para malaikat, saffa, berdiri bersaf-saf. Naam, saffan pada saffin. Ya. Naam, shaf yang satu diikuti dengan shaf-shaf yang berikutnya. Naam, yang tidaklah mengetahui jumlah mereka kecuali zat yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, disebutkan dalam hadis, diriwayatkan, naam, sebagaimana yang dinukilkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Naam. Ya. Ketika beliau menjelaskan wal yauma yaqumur ruhu wal malaikatu safa ay sufufan, naam, pada hari naam tersebut malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya berdiri bersaf-saf, naam, saffan ba'da saffin, saf yang satu disusul saf yang berikutnya. Naam, beliau mengatakan kama ja'a fil hadits, sebagaimana yang datang di dalam hadis. Tanzilu malaikatus sama dunya fatuhidu bil khalq, naam, thumma malaikah as-sama ath-thaniyah min waraihim, thumma ath-thalithah war-rabi'ah wal-khamisah wa hakadha. Naam, sufufan la ya'lamu 'adaduhum illa alladhi khalaqahum subhanahu wa ta'ala. Naam, malaikat-malaikat langit dunia turun, kemudian mereka meliputi mengelilingi makhluk. Kemudian disusul malaikat-malaikat langit yang berikutnya, yang kedua di belakang mereka. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Demikian bersaf-saf mereka para malaikat, yang tidaklah mengetahui jumlah mereka kecuali zat yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala. Naam. Maka pada hari itu, pada hari kiamat, ya, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya berdiri bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Tidaklah mereka mampu berbicara kecuali naam siapa saja yang Ar-Rahman, Allah Zat yang Pengasih, yang memiliki rahmat yang begitu luas, itu mengizinkan baginya. Wa qala shawaba. Dan yang dia ucapkan adalah suatu kebenaran, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Naam, la yatakallamu ahadun yauma idzin, ya, tidaklah seorang pun berbicara pada hari itu kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, syarat yang kedua, apa yang dia ucapkan adalah shawaba, ucapan kebenaran, ucapan yang mencocoki terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal yaumul haq. Naam. Ya. Hari itu, hari kiamat adalah al-haq. Naam, al-kain la mahalah. Sesuatu yang pasti terjadi, yang tidak bisa terhindar, terelakkan darinya. Naam. Hari di mana tidak akan bermanfaat harta benda yang dimiliki seorang pun, sebanyak apapun yang dimiliki seorang hamba. Naam, demikian pula tidak akan memberikan manfaat, ya, tidak akan bermanfaat bagi mereka, anak-anak, keluarga mereka. Naam, ya, yang akan memberikan manfaat mereka ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari kiamat tersebut, hari yang pasti akan terjadi, tidak akan terelakkan, ya, tidak akan terhindar padanya. Naam, sesuatu yang pasti terjadi. Naam, tidaklah akan memberikan manfaat harta, anak, naam, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah yang selamat, ya, hatinya dari kesyirikan, dari kekufuran, naam, dari kebimbangan, keraguan-raguan. Hati yang selamat dari adanya kecintaan terhadap kejelekan. Hati yang selamat dari terus-menerus melakukan dosa-dosa, kemaksiatan, kebid'ahan. Naam, ya. Maka tentunya berarti hati yang selamat. Sebaliknya, nah, ketika selamat tadi dari kesyirikan, keraguan, kekufuran, selamat dari kecintaan terhadap kejelekan, selamat dari israr di atas dosa dan kemaksiatan, berarti hati yang selamat, hati yang tersifati di dalam hatinya keikhlasan, keyakinan, keimanan, kecintaan terhadap kebaikan, di mana kehendak kecintaan hatinya tersebut mengikuti kecintaan terhadap perkara-perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsunya adalah merupakan hawa nafsu yang tunduk terhadap segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Qur'an Karim, dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Dzalikal yaumul haq. Hari itu, hari kiamat, hari yang hak, hari yang pasti akan terjadi, yang tidak bisa terelakkan darinya. Faman syaa'a na'am ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Maka siapa yang menginginkan, tentunya dia akan menempuh jalan untuk kembali kepada Rabb-nya. Na'am. Ya, siapa saja yang menginginkan supaya ketika berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, selamat dari siksaan, dari ukubah, dari adab Allah Subhanahu wa taala, tentunya na'am dia akan menempuh jalan supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am, dengan melakukan amalan-amalan saleh yang mencocoki terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Siapa yang menginginkan yang demikian itu? Hamba memiliki ikhtiar, punya pilihan. Apakah menginginkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya? Naam. Ya. Memiliki pilihan. Naam, maka orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan keridhaan, ya, berjumpa dengan Allah dengan mendapatkan kenikmatan, niscaya dia akan menempuh jalan untuk kembali kepadanya dengan melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan soleh, agar supaya mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhiratnya. Inna anzarnakum adzaban qariba. Yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Naam. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian. Naam, inna angdarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian dengan azab yang dekat. Naam. Ya, yaitu tentang azab yang akan terjadi nanti di yaumul kiamah, disebabkan sesuatu yang pasti terjadi hari kiamat tersebut, hari kebangkitan tersebut, hari pembalasan, penghisaban. Maka dikatakan hari tersebut, azab tersebut, azab yang dekat, karena untuk menegaskan tentang pasti terjadinya peristiwa tersebut, sehingga dikatakan sesuatu yang dekat. Kami telah memberikan peringatan kepada kalian dengan azab yang dekat, karena segala sesuatu yang dia akan datang itu ada sesuatu yang dekat. Apapun itu, ketika dia akan datang menunjukkan sesuatu itu dekat. Naam. Ya. Kullu ma huwa atin qaribun. Segala sesuatu yang dia datang itu berarti dekat. Betapapun lamanya seorang tinggal dalam kehidupan dunia ini, meskipun jutaan tahun misalnya dia tinggal dalam kehidupan dunia. Naam. Maka sesungguhnya naam sesuatu yang dekat baginya tatkala dia telah menyaksikan, ya, terjadinya hari kiamat tersebut, mengalami peristiwa tersebut, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, dalam firman-Nya. Naam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka itu tatkala telah menyaksikan hari tersebut, hari kiamat itu, naam, Lam yalbathu illa asyiyatan aw duha, tidaklah mereka itu tinggal dalam kehidupan dunia ini melainkan sesaat di sore hari saja ataukah di waktu pagi hari saja. Dalam keadaan dia bertinggal dalam kehidupan dunia ini sekian lama, bertahun-tahun. Tapi ketika telah menyaksikan yang demikian itu, ya, seakan-akan dia tinggal dalam kehidupan dunia ini dengan waktu yang sebentar. Naam. Ya. Itulah azab. Itulah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada hamba-Nya untuk mempersiapkan hari di mana dia akan mengalami hari tersebut. Dikatakan itu sesuatu yang dekat karena jarak antara seorang hamba dengan hari itu adalah kematiannya, adalah ajalnya, yang masing-masing dari kita tidak mengetahui kapan ajal itu datang kepada kita. Naam. Jarak antara seseorang dengan hari itu tidak lain adalah ajalnya, kematiannya. Naam. Ya. Yang mana kondisi seorang itu tidaklah mengetahui kapan ajal kematian. Terkadang dia berada di waktu pagi hari, ternyata dia sampai sore hari sudah meninggalkan kehidupan dunia ini, tinggal menunggu menanti, ya, datangnya hari yang berikutnya. Naam. Ya. Ketika dia berada di waktu sore hari, enggak menunggu sampai pagi hari, datang ajal kematian menjemputnya. Kalau seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim, naam, adalah orang yang senantiasa terus berusaha mengambil kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan padanya dari kehidupan ini. Ya, untuk bersungguh-sungguh, ya, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam upaya untuk memperbanyak amalan kebajikan, amalan saleh. Barakallahu fik. Karena kondisi keadaan kita masing-masing tidak mengetahui kapan ajal datang menjemput kita. Enggak tahu setelah kita duduk, ya, sekarang ini, setelahnya apakah kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, orang yang mengimani tentang kehidupan akhirat, adalah orang yang betul-betul memanfaatkan kesempatan hidupnya yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan. Naam, untuk, ya, memperbanyak amalan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yang durul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari setiap orang itu akan melihat, akan menyaksikan apa yang telah dahulu dia kerjakan. Tidak terluputkan sedikit pun dari apa yang telah dia lakukan, melainkan niscaya dia akan melihat tercatat dalam catatan-catatan amalan. Naam, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum datangnya hari itu, hari penghisaban, hisab dulu dalam kehidupan dunia ini terhadap amal perbuatan yang telah kita lakukan. Naam. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur ma qaddamat lighat. Naam. Wahai orang-orang yang beriman, nah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah setiap jari jiwa kalian terhadap hari esok. Apa yang sudah disiapkan? Masing-masing dari kita akan menyaksikan, akan melihat apa yang telah dikerjakan, apa yang telah diperbuat. Tidak terluputkan sedikit pun. Meskipun seorang melakukan amalan-amalannya secara sembunyi-sembunyi dari amalan kejelekan, tidak terluputkan yang demikian itu. Naam. Ya, yauma yang durul mar'u ma qaddamat yada. Setiap orang itu akan melihat, naam, akan menyaksikan apa yang telah dahulu dia lakukan, dia kerjakan, dia amalkan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir pun akan mengatakan, duhai seandainya aku itu menjadi tanah saja. Naam. Ya. Kesedihan yang begitu dahsyat yang dirasakan orang kafir, penyesalan yang begitu mendalam, penyesalan yang tidak ada manfaatnya pada waktu itu. tatkala menyaksikan, melihat, memperhatikan dari amal perbuatan yang dia telah lakukan, dari amal-amalan yang jelek, yang buruk, dari kekufuran, ya, tatkala dia menyaksikan apa yang akan dia dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dari hukuman, dari siksaan. Nas'alullaha ta'ala an yu'afiyana minal kufr. Naam, maka dia pun berangan-angan, berandai-andai, seandainya aku itu menjadi tanah saja yang tidak diciptakan, yang tidak akan dibangkitkan, yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Naam. Ya. Seandainya aku menjadi tanah saja. Dikatakan bahwasanya orang kafir tersebut mengatakan demikian, ya, ketika telah ditegakkan keadilan, Allah menghukum, menegakkan keadilan di antara al-hayawanat. Naam, untuk menegakkan keadilan di antara mereka, memutuskan hukum di antara mereka, menegakkan qisas di antara mereka, hingga ditegakkan qisas antara kambing yang tidak punya tanduk dengan kambing yang memiliki tanduk. Setelah selesai ditegakkan hukum qisas tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada al-hayawanat, naam, ya, kuni turaba, jadilah tanah. Naam, yang kemudian al-hayawanat, hewan-hewan tersebut menjadi tanah. Naam, maka ketika itu tatkala orang kafir menyaksikan, dia pun mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai seandainya aku menjadi tanah. Maksudnya seandainya aku itu adalah hewan yang akhir kesuduhannya itu akan menjadi tanah, tidak ditegakkan hukuman, naam, diberikan balasan, karena kejelekan akan mendapatkan siksa, kebaikan mendapatkan pahala, ya, lebih baik aku menjadi hewan yang akhir kesudahannya setelah itu akan menjadi tanah. Naam, karena begitu dalamnya kesedihan, penyesalan apa yang ada pada mereka di saat mereka menyaksikan hukuman ada di hadapan mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis siksaan yang Allah sediakan, yang setiap waktu yang ditambahkan kepada mereka adalah siksaan dan siksaan. Naam, yang tidaklah mereka merasakan kesejukan di dalamnya, dan mereka tidak mendapatkan minuman kecuali air yang mendidih, yang panas, kecuali air nanah. Wal iyadzu billah, sebagaimana telah digambarkan di ayat-ayat sebelumnya untuk memberikan rasa takut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mereka takut untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Naam, karena akhir kesudahannya akan didapatkan berbagai macam hukuman, uqubah, siksaan. Wal iyadzu billah. Lihat gambaran yang Allah gambarkan, bagaimana kondisi, keadaan orang kafir ketika menyaksikan amalan yang telah dia perbuat dan apa yang akan didapatkan. Menginginkan seandainya dia menjadi tanah. Apakah maksudnya itu dia tidak diciptakan, tidak dibangkitkan, ataukah seperti tadi yang disebutkan, yang kita nukilkan dari penafsiran sebagian para ulama, ketika menyaksikan al-hayawanat, setelah ditegakkan hukum qisas, keadilan di antara mereka, kemudian Allah perintahkan menjadi tanah, maka dia pun menginginkan seandainya aku seperti hewan saja yang akhir kesudahannya adalah menjadi tanah. Nas'alullaha ta'ala al-afiyata wassalamah fi dunya wal akhirah. Naam, wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, yang dengan demikian kita selesai, naam, ya, dari surat An-Naba. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan ke surat yang berikutnya di kesempatan yang selanjutnya. Bismillahi ta'ala wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.